Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirza, kita nih pengennya nambah terus ya. Ya sifatnya anugerah, karunia, nikmat, pengennya nambah terus. Tapi iman kita, Islam kita, ibadah kita, amal soleh kita nggak pernah mau nambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita belajar tentang problem terbesar buat kita adalah kita ini kurang syukur. Kita ngaji dulu, terusin yang kemarin. Kemarin ada yang ingat sampai ayat berapa? Sampai fatakun ya. Yeah. Oh iya pemirsa, kemarin ketika hari Senin ya kita membahas tentang bagaimana ngayomin anak, ternyata ada pemirsa yang kemudian ngirimin tweetnya ke saya, emailnya dan curhatannya bahwa persoalan dia bukan karena dia nggak bisa ngedidik anak, tapi karena dia tidak punya anak. Insya Allah Senin yang akan datang kita akan belajar tentang doa-doa supaya kita bisa punya anak keturunan. Baik, kita lanjut ayat 42 ya, 42-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kelar juga. Sholat dulu, hadir dulu. Pagi ini. Maaf, saya mau mengingatkan agenda Bapak hari ini. Oh iya. Jam 10:30 nanti ada meeting dengan Big Boss. Dan jam 12:30 siang nanti ada pertemuan dengan klien di Senayan, Pak. Oh iya. Terima kasih. Iya, Pak. Permisi. Iya. Mau sholat duha, tapi waktunya udah mepet banget. Kalau terlambat bisa berada lebih busnya. Kita aja sholat. Assalatu wassalamu alaikum. Alaika ya. Nggak ada yang mau balas. Ya udah, oke. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yep. Kalau teman papa udah nggak ada yang bisa bantu lagi, berarti ini saatnya minta pertolongan sama Allah, berdoa, sholat. Udah, papa udah sholat. Kepala papa ini lagi pusing. Kita ikhtiar dulu, cari pinjaman lain. Assalatu wassalamu alaik. Ya pemirsa, sahabat wisata hati, itulah kita tuh. Kita ini dikasih, nggak ingat sama yang ngasih. Diberi, nggak ingat sama yang memberi. Termasuk kita tuh dihidupin, tapi kita nggak ingat sama yang ngidupin. Kita bakalan mati, kita nggak ingat sama yang bakal matiin. Setelah commercial break ya, pemirsa, sahabat, kita akan belajar tentang ini nih. Ah, K plus sama dengan M plus. M plus sama dengan K plus. Apa tuh maksudnya? Ya ntar aja deh. Ya, kita saksikan setelah yang berikut ini. Silakan. Teman-teman nggak ada yang bisa nolong. Mana lagi mesin hidup pertolongan? Kalau teman aja udah nggak bisa nolong. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mau nyelesain masalah ke orang lain yang kita cari. Allah kita lupakan. Ya Allah. Pintu orang yang kita ketuk, bukan pintu Allah. Bodoh amat kita. Bodoh Allah. Ya Allah, hambatkan saya ya Allah. Saya sudah melupakan kamu ya Allah. Papa mau sholat duha, lapor dulu sama Allah, minta pertolongan Allah. Alhamdulillah bagus tuh Pak. Kan Mama udah bilang dari kemarin, Papa sholat, Papa doa, minta pertolongan sama Allah. Ingat nggak, Mama udah bilang dari tanggal 2 kan? Setiap Mama saya. Kemarin-kemarin, Papa kan dipusingin sama urusan-urusan lain. Ya sudah bagus, Papa masih. Mudah-mudahan aja belum terlambat. Iya Pak. Sudah dulu ya. Pemirsa ya, letak sebenarnya problem kita itu salah satunya ya kemarin kita udah bahas tentang tauhid, siapa Tuhan kita, ternyata bukan Allah. Yang berikut ini ya, kita membahas tentang problem terbesar kita ternyata adalah kita nih nggak ada syukurnya. Nah kita lihat nih, K plus saya bilang begitu sama dengan M plus, M plus sama dengan K plus ya. Ini bahasa Inggrisnya nih sebenarnya. Bahasa Inggris Yusuf Mansur ya. How manage your business? Ala Yusuf Mansur. Di Wisata Hati Antv. Ini rumusnya. Nambahin keuntungan. Keuntungan kalau mau bertambah, menurut prinsip ekonomi adalah tambahin modalnya. Ya salah satu prinsip ekonomi adalah the principle of economy. Ya, ini ekonomi umum nih. Kalau mau keuntungan bertambah, dia bilang tambahin modalnya. Dengan kata lain adalah kalau mau bertambah kalau modalnya nambah, nanti keuntungan nambah. Ini enggak selalu begini nih. Kebanyakan kita ya bisnisnya bertambah. Yang bertambah apa? Kufurnya bertambah. Usahanya bertambah. Yang nambah apanya lagi? Dosanya nambah. Waktu gaji masih OB 400 ribu ya enggak? Dosa kita ya seukuran dia itu. Tapi giliran kemudian kita punya rezeki bertambah, aduh dosanya makin nambah. Harusnya enggak begini nih, nanti kita akan belajar. Tapi kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Cok, silakan. Ya pemirsa ya, di how to-nya nih, di how to manage your business, kalau berdasarkan prinsip ekonomi modern saja, di sini nggak ada Allah. Allah nggak ada banget gitu. Nggak ada sholat duha, nggak ada sholat berjamaah, nggak ada urusan. Ente kalau mau usaha ente bagus, modalnya nambahin, bla bla bla. Padahal nggak gitu. Kita tambahin modal kita, utang kita tambah banyak. Yang prinsip dasarnya Allahnya dulu nih dibenahin. Ya, kalau saya bilang mah, how to manage your business-nya mesti ala saya nih, atas izin Allah. Ala Yusuf Mansur, ala Al-Quran, ala orang-orang tua zaman dulu. Kalem aja, tenang. Mau ngapain sih, mau kemana sih, kira-kira begitu. Sebab kalau kita judulnya begini, cuma nambahin bisnisnya aja, nambahin usahanya aja, yang ada cuma kufur, doa, akhirnya apa? Al-Hakumut deh. Al-Hakumut jatuhnya. Al-Hakumut takasur. Ini kalau udah begini nih, ah udah rusak deh. Jangan deh. Saya tidak menyarankan ke pemirsa. Pemirsa punya segalanya gitu loh. Tapi Anda kehilangan teman, Anda kehilangan kemuliaan, Anda kehilangan orang tua. Harusnya bagaimana? Nah, di ujung kita punya acara pada hari ini rumus yang benar. Kalau mau nambahin keuntungannya, mau nambahin bisnisnya, mau bertambah usahanya, mau bertambah duitnya, mau bertambah hasilnya, satu rumusnya, tambahin syukurnya. Syukurnya lo tambahin, waktu nganggur lo duha, ntar kerja, abis kerja duhanya jangan lo tinggal. Tadinya duha dua, lo jadiin empat. Ya, tadinya sholat sendirian, nah, begitu dikasih kerjaan, dikasih usaha, lalu sholat lo bersama teman-teman kerja, bersama karyawan, ya menjadi berjamaah. Ini namanya tambah syukur. Yang tadinya sedekah 2,5% jadi 10%. Ya. Yang tadinya punya anak yatim 1, setelah tambahin syukurnya jadi punya anak yatim 10. Nah, saudara, dengan mekanisme balik seperti ini. Ini ayatnya pemirsa. Ini ayat saudara apa semua dah. La in syakartum la azidan nakum. Kalau saudara semua bersyukur, maka kami akan tambah nikmat kami kepada saudara semua. Nah, saudara, kalau saudara mau ini, gampang sebenarnya. Ininya aja lu digeber. Nih, ininya nih yang saudara harus geber nih, syukurnya. Jadi saudara enggak perlu mikirin ini, pikirin aja ininya. Ya. Saya lagi, coba perhatikan pemirsa. Saudara tidak perlu mikirin ini. Nih, coba kamera, mana kamera, lihat. Nih, tangan saya, lihat. Ini kayak orang bloon nih, ngusap-ngusap gini nih. Apain coba? Ini ngajar ya. Saudara enggak usah mikirin keuntungan gimana nambah, bisnisnya gimana nambah, usaha gimana nambah, duit gimana nambah, hasil gimana nambah, cabang di mana nambahnya, kantor di mana lagi, enggak usah. Ini urusan Allah nih. Ini urusan Allah lah. Yang saudara harus pikirkan adalah syukurnya dulu nih, tambahin di sini. Gitu. Makanya saya mah pemirsa ya, kalau sholat lohor gitu ya, nggak mau tuh dua rakaat. Pemirsa udah dinyelutuk, memang sholat lohor 2 rakaat. Ini kobliyahnya bos. Kenapa ente jadi karyawan dipatok jebret karyawan itu? Nente sholat lohornya 3:30, sholat asarnya 4:30. Ya, gimana mau diangkat sama Allah jadi manajer ya kan? Manajer jadi direktur, direktur jadi owner. Ente begini modelnya. Kalau bisa rokat qobliyah ini 2, ente 4. Ba'diyahnya 2, ente 4. Salat lohornya orang lain 4, ente 8. Neraka tuh. Sebab enggak ada salat lohor. Saking semangatnya nih. Soli fadho zuhri famaniya rokatin. Udah, neraka deh tuh. Ente tambahin qobliyahnya, ba'diyahnya. Yang lain puasanya Senin Kemis, ente daun. Jangan sampai kita ditambahin sama Allah rezeki, dibaliknya sama Allah. Sama Allah ini nih ditambahin. Begitu ini ditambahin. Ininya bukan syukurnya, tapi K plus. Nah, kalau K plus ini, nah ini pembahasan Rabu yang akan datang. Pemirsa yang dirahmati Allah, cukup menarik sih. Ya, orang-orang bilang, "Ustaz, gimana nih? Saya mau nambahin modal." Pertanyaan saya begini, semalam bangun malam kagak? Salat subuhnya di masjid apa tidak? Kalau tidak, ente modal enggak usah dipikirin. Tapi saat saya lagi ngajuin ke bank, udah enggak usah dipikirin. Sebab kalau nanti itu pun turun, itu akan jadi masalah buat ente. Ya. Itu akan jadi masalah. Ntar nih, Rabu depan kita akan belajar. Kalau anda tambahin itu kufurnya, ternyata bangkrutnya gue lebih dalam lagi. Jangan sampai begitu. Ya. Untuk mengingatkan saudara semua, ya, kita setiap hari masih mengkhatamkan Al-Quran, dan saya mohon maaf banget kalau tidak satu halaman, melainkan dua atau tiga ayat. Ini semata-mata agar pembahasan kita bisa lebih dalam, sementara ngaji tetap jalan. Kita utamakan Quran, kita taruh Quran di depan, pembahasannya di belakang. Dan saya pun berharap saudara kemudian terbuka pikirannya, wawasana hatinya dengan acara wisata hati ini, dan berkenan memberikan saran dan kritik saudara kepada kami @yusuf_mansur. Saya hargai saudara semua yang rata-rata komplain dengan kami di persoalan durasi. Durasinya sih 30 menit, emang nggak bisa ditambah, itu belum dipotong iklan. Udahlah, jadi hamba Allah yang bersyukur dulu. Insya Allah kalau kita bersyukur, nanti Allah akan tambahin kita punya acara. Siapa tahu kita ada acara live, ya kan? Hari Sabtu apa hari Minggu gitu, dengan saudara-saudara semua jamaah ada di depan saya. Kepada Allah kita pulangin, kita lihat tayangan ini, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah 10 nanti ada meeting dengan Big Boss. Mau sholat duha, tapi waktunya udah mepet banget. Kalau telat bisa berada di Big Boss. Ntar aja sholat. Assalatu wassalam. Papa udah sholat, kepala papa ini lagi pusing, kita ikhtiar dulu, cari pinjaman lain. As-salatu wassalam.